Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rabbi al-awwal al-awwal rabbis sam. Anshala kitabahul nurur wa anshala sam al-mashr. Yahdi bihi wa yarhamu bihi ar-rabbi wa nahi al-qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah muridul qulubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, para kiai, para alim ulama, pengurus masjid, At-Taqwa Masjid Agung Balikpapan. Masya Allah, saya orang yang kurang lebih 7 tahun beragama Islam. Bersama istri dan 3 orang anak saya masuk Islam. Saya pernah tinggal di Balikpapan sini dulu. Waktu wali kotanya Pak Imdan Amin. Saya pernah tugas, enggak jauh saya, gereja saya di sini, Pertamina sini, gereja Maranatha. Bekas pendeta di situ saya. Dan juga saya dosen di Universitas Balikpapan. Rekomendasi saya masih ada. Saya 16 tahun pernah tugas sebagai pendeta di Irian Jaya. Dan kemudian kami sekeluarga, saya, istri, dan 3 orang anak masuk Islam. Bukan karena saya kawin, bukan. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Saya bukan karena kawin atau bukan karena mau jadi ustaz. Supaya kalau ceramah dapat amplop, amplop misalnya lebih besar. Amplop dikawin lebih besar. Digaji oleh jenderal saya. Saya masuk Islam mau cari apa? Walau ana ahlal kitabi aman wa takaw lakafarna anhum syai'adin wala adkadahum jannatin amin. Sekiranya ahli-ahli kita mau beriman bertakwa kepada kami, kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Orang masuk Islam itu adalah atas petunjuk Allah. Lakan ansana ayati mubayinati wallahu yahdi mayasyau illa siratil mustaqim. Agama Islam ini agama yang dijadikan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kaum Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Saya wajib sudah habis tenaga. Tanya Pak, sebenarnya saya wajib hari ini Pak Samsudin yang paksa saya, jadi enggak enak sama orang Banjarmasin. Saya lupa bahwa di Banjarmasin saya ada jadwal tanggal 31 ini. Inilah kalau Ustaz lihat begini modelnya. Artinya tidak ada manajemen. Saya memah pagi dari Jakarta saya keliling Indonesia. Saya pakai mobil. Jadwal saya kemarin 43 di Samarinda. Ya hari itu ceramah dan ceramah tentang maulud. Maulud. Ya, walaupun ada orang bilang maulud fitnah, kalau saya bukan fitnah. Maulud itu sama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi maulud itu karena kita manusia di dunia ini dengan datangnya Nabi Muhammad maka kita selamat. Betul Pak? Betul Pak Kiai? Kalau tidak ada Nabi Muhammad neraka semua kita ini. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha mendapatkan rahmat Allah, diberi rezeki, diberi barokah. Itu karena diutusnya Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad tidak diutus, agama Nabi Musa bagi nenek moyang Israel, agama Nabi Isa bagi orang Israel, Isa bin Maryam rahimahullahi wa kalimatullah, agama Nabi Daud bagi orang Israel, agama Nabi Muhammad bagi semua umat manusia. Jadi kami masuk Islam bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Orang Kristen itu kalau dia mati, masya Allah, itu masuk neraka semua dari pendetanya sampai dia mati-mati. Benar demi Allah. Inna adzatan lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Saya bilang sama orang Kristen, pulang kembalilah kalian, orang tua saya. Saya orang mana ada padi? Yang baru-baru kena banjir bandang itu. Ma'asyabani musibatin ila bi'idnillah. Wa ma'yubi billahi yakni qalbu, Allah bikuli sayyidin alim. Jadi musibah yang datang itu masya Allah karena perbuatan ulah manusia. Saya sering ceramah. Ini kalau orang nilai Islam dari orang Islam, masya Allah dia tidak mungkin akan masuk Islam. Kenapa? Coba nonton TV tiap hari, Andi Malarangeng, apa lagi? Anas Tumaningrum, siapa lagi? manusia. Siapa lagi? Haji Abdul Muttar masuk. Banyak sekali, padahal kalau orang sudah haji itu imannya sudah tinggi. Alhamdulillah mukabirina ini wana hari wa mukabirin ayam wahda alladhi ka'ala awalan asfuril hurmi syabidat kodda wa jawa syahra haraman yasmata himayatan lil haji wa sadaqa wa rahim. Tapi kan buktinya Pak, ada hati yang mabur, bukan mabrur. Nah ini orang tidak akan masuk Islam kalau lihat yang begitu. Hanya satu, kalau ada yang paling pas, lagatkan alakum di Rasulullah uswatu hasanatu liman kana yarjullah wal yawmal akhir wajah Allah kasih. Di dalam diri Nabi Muhammad terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah. Wasruni askurkum wasikruni walatan turun ya ayuhaladina amanus ta'inu disomri wasolati inna Allah ma'asobir. Gak susah Pak Sosam. Apa yang susah? Profesor Dr. Lawrence Edward Edward Joseph Angkasawan, dia katakan kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat lima waktu, maka berhentilah pusaran putaran bumi ini. Karena pusingan super konduktor pusat yang membangkitkan gelombang elektromagnetik sehingga dunia ini berputar, pusatnya ada di Hajar Aswad. Menurut 15 universitas ternama di dunia, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada wajah yang ada. Jadi dengan adanya sholat itu dunia ini berputar. Dunia ini berputar. Tapi dengan bulan mahasiswa bahwa minggu seperti bulan musibah azab yang ada sekarang ini, hati-hati, hati-hati. Alamatul kubro, tanda-tanda kiamat besar. Perempuan dari laki-laki, laki-laki dari perempuan, apa yang disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati kebenarannya. Di sana sini banjir, di sana sini gunung meletus, di sana sini manusia sudah tidak dihargai, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, hak asasi manusia sepertinya tidak berharga lagi. Allah, ada Islam yang mampu menjawab itu. Malam tak umut tak lemun. Makanya tiap tahun ada maulud untuk mengingatkan umat manusia supaya back to action baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada sikap perilaku daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masuk Islam dari 2006 sampai sekarang eksis dakwah Indonesia. Kalau ke Indonesia saya keliling pakai mobil, kalau ke luar negeri baru saya pakai pesawat. Kebetulan saya tidak tahu naik pesawat, yang bisa jalan-jalan darat. Jadi saya kemana-mana ceramah tidak pernah meminta-minta imbalan dari masjid. Maaf, internet yang beredar itu tidak betul. Saya Pak Kiai, mohon maaf, banyak sekali fitnah dari orang kafir karena saya buka di hadapan publik ini. Ini waktu saya di sini yang ribuan pendeta saya disudahkan. Jadi saya ini bukan pendeta-pendetakan orang. Bagaimana kalau saya mati? Bukan main dosa-dosa saya. Ini orang-orang yang saya pendetakan. Pendeta-pendeta itu dalam Al-Quran disebutkan. Bagaimana silahkan dia. Walazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabnar khalidina fiha wa bisal masyir. Pendeta-pendeta ahli-ahli kitab ini adalah orang yang mengundang terbalikkan kitab-kitab Allah, firman Allah Ta'ala. Dan memang betul terjadi begitu. Waktu saya masih pendeta, banyak sekali ayat-ayat yang kosong yang saya robah. Nih, bukti-bukti kepalsuan, kebohongan. Ada angkanya, tidak ada kata-katanya. Saya katakan, nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika. Ente boleh cari, ente cari dalam Al-Quran. Al-Quran jangan satu kata, satu titik tidak bisa diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Saya tertarik dengan Al-Quran, dengan Islam, karena ajarannya, karena nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biarpun banyak yang bahdul, banyak yang berbuat maksiat, masih lebih banyak yang cinta kepada agama ini. Ini buktinya sholat Jumat banyak sekali gak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Rojak. Nggak ketahuan lagi nanti biar kalian berdebat masuk surga di istana, saya biar di dapur, yang penting surga. Tidak ada sampai siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kata Nabi, la ilaha illallah kata Muhammad dan Rasulullah, haram Allah menaruh, haram baginya neraka. Jadi orang yang bajingan sekalipun di terminal rapat, yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak sholat satu rakaat pun, dia beriman kepada Allah, dia mati masuk surga, tapi benjol-benjol. Thank you. Mauluk itu tanda syukur kita kepada Nabi. Memang dalam referensi saya sudah periksa dari beberapa musola hadis, bahkan sampai pada Imam Suyuti, Ihya Ulumuddin, semua kitab saya sudah baca. Tidak disuruh oleh Nabi, baik. Orang jamaah paling papan, orang Islam di paling papan, kalau tiba nanti hari kelahiranku, bikin kue banyak-banyak. Tapi kita ada perasaan diutusnya Nabi, apa yang kita balas dengan perjuangan Nabi? Uji dia dalam konteks budaya yang dipadukan dengan beberapa referensi hadis menjadi nyanyian yang kita sebut dengan barjan, barjanji. Uji Nabi, orang Kristen aja bukti Yesus, padahal Yesus dia lahir tanggal 25 Desember. Yesus lahir dalam 10 Masehi, orang Kristen mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bukan 25 Desember, hari kelahiran anak dewa matahari yang disebar Romawi kuno agamanya politis. Orang Kristen rayakan biasalah, orang Islam juga ikut-ikut. Selamat hari Natal. Kami pemerintah provinsi mengucapkan selamat hari Natal. Gak salah, memang gak salah. Cuma sama-sama goblok dan Kristen. Mampus lu. Sama-sama goblok. Sama sih tidak, haram tidak, najis tidak. Yang bilang bukan saya, bukan saya bilang. Bukan saya bilang, yang bilang pendeta. Abineo, halaman 74 di buku saya ini. Abineo sendiri yang mengatakan guru besar Kristen. Dia sendiri yang bilang, kami tidak tahu. Nah, seorang teolog Kristen terkemuka mengatakan, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti pada saat mana, tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineo, ibadah jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen dan Pekerjaan Jakarta 1961, halaman 64. Ini ambil aja pakai, baca-baca di sini. Ada nggak pakai? Coba lihat. Bukan saya bilang, pendetanya. Orang Kristen saya yakinkan masuk Islam kalian kuliah dari hati kami. Ta'alau ila kalimat yang sama itu bainana wa bainakum anana udah tidak toh pada nusri kami walah ya tabijak padungan. Kembali, kembali pada kalimat yang sama dengan kami. Tapi jangan semua, kalau sudah semua, siapa yang tidak raka? Kan begitu? Tidak boleh, ada yang minta-minta. Alhamdulillah, saya sekeluarga beruntung mendapatkan Islam. Mati sudah ada hafal Al-Quran dari Al-Qur'an sampai Anas. Saya memang saya begitu pagi kalau ceramah saya jual buku yang punya jadwal sama Rinda dan apa itu Balikpapan, Isra Miraj, sudah ada banyak. Ada mungkin ada berapa itu, banyak sekali juga yang minta. Jadi kemungkinan besar saya akan balik ke sini Isra Miraj, kalau boleh disempatkan juga di Atakwal pada Isra. Dan nanti kondisikan dengan panitia Pak Samsudin, ini event organisasi saya. Jangan minta uang Pak Samsudin, tapi kalau dikasih tangkap. Haji, kita tidak ada manajemen, tidak bicara-bicara uang, dia hanya menjadwalkan di mana saya ceramah. Dan sudah bilang sama Pak Samsudin, Pak Gunarto bersama Rinda, jangan coba-coba target-target yang aku impor saya. Banyak orang yang tidak ikhlas dengan pendakwa. Kita ini dari kafir, kita hanya membalas dosa-dosa di masa lalu. Kalau kepada guru, kepada kiai, wajib kita keluarkan harta kita. Insya Allah, saya membawa buku, siapa yang ingin mendapatkannya, apalagi mahasiswa, silakan ada di mobil. Bagi yang ingin menambah wawasan orang tetangga, orang Kristen, beli, kasih pinjam sama dia. Biar dia begini-begini. Biar dia masuk Islam. Insya Allah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.